Tresno iki tutumong telanan, kape mau amarko kahanan, sing tak jalo among kesabaran, mugi Allah paring kesempatan. Sehidup semati among ono ing lati, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Tudenokan dolani aki, tekan ing nyulayani.